Ku bahagia denganmu, hanya dengan dirimu. Hey everybody, this is DJ Andre Mixer Manado. Please welcome Aero Revolution Remix. Aku selalu merindu, rindu kasih sayangmu dan Aero Revolution Remix. Aku selalu